Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rahimahullah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa Ibnu Jaririn bi sanadihi an Sufyana an Mansurin an Mujahidin afara'aytumul Lata wal Uzza qala kana yalutu lahum aswaiqu as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi wa kadza qala Abu al-Jauza'i an Ibnu Abbasin kana yalutu as-sawiqa lil hajji. Naam. Terus syarhun qawluhu wa Ibnu Jaririn huwa al-imamu al-hafidhu Muhammad ibn Jaririn ibni Yazid at-Tabari sahibu at-tafsiri wa tarikhi wa ghairihima. Qala Ibnu Khuzaimah la a'lamu ala wajhil ardi a'lama min Muhammad ibn Jaririn. Naam. Wa kana minal mujtahidina la yuqallidu ahadan wa lahu ashabun yatafaqahuna ala madhhabihi ya'khudunahu biaqwalihi. Wulida sanat arba'in wa ishrina wa mi'ataini wa mata li yawmaini baqiya min syawali min syawalin sanat ishrin wa thalathu mi'atin wa thalathi mi'atin. Qawluhu an Sufyana al-zahiru annahu Sufyanu ibnu Sa'idin ibni Masruqin al-Thawri Abu Abdullah al-Kufi fiqatun hafizun faqihun imamun abidun kana mujtahidan walahu atba'un yatafaqahuna ala madhabihi mata sanata ihda wasitina wa mi'ata wa mi'atin walahu arba'un wasituna sanatan. Qawluhu an Mansurin huwa ibnu al-Mu'tamar Ibnul Mu'tamir bin Abdillahi As-Sulami thiqatun sabitun faqihun sabtun faqihun mata sanata ifnataini wa thalathina wa mi'atin. Qawluhu an Mujahidin huwa ibnu Jabrin bil jimi wal muwahhadati abul hujjaji al-hajjaji al-makhzumi maulahum al-makki thiqatun imamun fit tafsiri akhadahu an ibni abbasin wa ghairihi mata sanata arba'in wa mi'atin. Qalahu yahya al-qattanu wa qala ibnu hibbana mata sanata isnataini aw thalathin wa mi'atin wa huwa sajidun wa huwa sajidun wulida sanata ihda wa ishrina fi khilafati umrin umara fi khilafati umara qawluhu kana yalutu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi fi riwayatin fayut'imu man yamurru minan nasi falamma mata abaduhu wa qalu huwa allata rawahu huwa allatu rawahu Sa'id bin Mansur wa munasabatu ibnu Mansurin wa munasabatuhu li tarjamati annahum ghanau fihi li salahihi hatta abaduhu wa sara qabruhu isim sara wa thanan min authanil al-musyrikin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Wali bin Jarir, berikutnya hadis riwayat Ibnu Jarir bisa nadihi dengan sanadnya an Sufyana, dari Sufyan. Kalau disebutkan secara mutlak saja Sufyan, maka ada kemungkinan Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahmatullah alaihi ma. Namun di sini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam syarah yang tadi dibacakan bahwa itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Itu pun juga dengan lafaz ihtimal, kemungkinan besarnya demikian. Ada kemungkinan besarnya. Taib. An Sufyana, dari Sufyan. An Mansurin, dari Mansur. An Mujahidin, dari Mujahid. Mujahid murid Ibnu Abbas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka bagaimana pendapat kalian wahai musyrikin Quraisy, kalian bisa menjadikan Al-Lata wal Uzza, Al-Lat, Uzza sebagai sembahan-sembahan. Ya. Al-Lat ini adalah kuburan orang soleh, Uzza berhala mereka yang dari pohon, ya, pohon angker, pohon keramat, yang ada bangunan di atasnya, kemudian ada tirainya. Qala, ya, Mujahid kemudian mengatakan, ya, ini Mujahid tentu menyandarkan pada gurunya Ibnu Abbas. Kana yaluttu lahum as-sawiqa. Jadi si Al-Lat ini, dia dahulu biasa yaluttu, dia mengadon lahum untuk mereka, orang-orang yang berziarah haji, dan yang datang dari berbagai penjuru ke Mekah, as-sawiqa, dia biasa mengadon adonan gandum. Ya, kemudian dia berikan gratis kepada hujjat, jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Falamma mata akafu. Ya, famata, kemudian si Al-Lat ini mati dia. Akhirnya mereka akafu ala qabrihi. Mereka itikaf di kuburannya. Ya. Wa kadza qala Abdul Jauza, demikian pula yang dikatakan Abu Jauza an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, kana yalutu sawiqa lil hajj. Si Lat ini biasa mengadon adonan tepung untuk diberikan gratis kepada para jamaah haji. Ya. Jadi asar atau riwayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya berhala orang-orang musyrikin yang namanya Al-Lat asalnya adalah nama seseorang soleh yang dia biasa mengadon adonan tepung, dibuat roti, dibagikan gratis kepada jamaah haji. Ketika dia mati, maka orang-orang merasa kehilangan, berduka. Mereka akhirnya gulu berlebih-lebihan terhadap kuburannya, dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Tabarakallahu fikum. Ya, maka berdasarkan hal ini, semua kuburan orang soleh yang orang-orang di situ mengagungkannya, berlebih-lebihan dalam mengagungkannya, nah ini dilarang. Ya. Dan ini akan menghantarkan kepada peribadatan kepada penghuni kuburan tadi, walaupun mereka tidak menamakannya sebagai ibadah, ya, sebagai bentuk ibadah. Tabarakallahu fikum. Ya. Kita baca kemudian penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa qawluhu wali bin Jarir. Riwayat Ibnu Jarir, wahwa al-imam al-hafidh. Ya, Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid al-Tabari. Ibnu Jarir al-Tabari. Sahibu tafsir, pengarang kitab tafsir yang terkenal, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, atau yang lebih dikenal dengan tafsir al-Tabari. Tafsir yang terbesar. Ya, yang hakikatnya tafsir Ibnu Katsir hanya meringkas tafsir dari al-Tabari. Ya, kemudian penulis kitab al-Ahkam, kitab tarikh dan yang lainnya. Ya, ini banyak sekali karya-karya beliau. Beliau imam. Wa qala Ibnu Khuzaimah, sampai-sampai Ibnu Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, wala a'lamu ala wajhil ard a'lama min Muhammad Ibnu Jarir. Saya enggak mengetahui ada orang di muka bumi yang lebih berilmu di masa beliau daripada Muhammad bin Jarir. Wa kana minal mujtahidin. Beliau dari kalangan mujtahidin. Beliau imam mujtahid mutlak. La yuqallidu ahadan. Beliau tidak bertaklid kepada siapapun. Beda kayak Imam Nawawi bertaklid dengan Asy-Syafi'i. Ya. Walahu ashabun, beliau memiliki murid-murid yatafaqahuna ala madzhabihi. Yang mereka belajar ya di atas madhabnya Ibnu Jarir. Ya khuduna bi aqwalihi. Mereka mengambil pendapat-pendapatnya. Namun ternyata kita tidak dapati madhab Ibnu Jarir. Ya. Ya apa madhabnya At-Tabari gitu. Yang ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Nah gimana ini? Nah, perhatikan ya ikhwah, yang namanya di masa silam mujtahid mutlak itu banyak. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Namun murid-murid mereka tidak menyebarkan pendapat mereka. Adapun murid-murid Asy-Syafi'i, murid-murid Imam Ahmad, murid-murid Imam Malik itu menyebarkan pendapat-pendapat gurunya, ya, dalam memahami nas-nas fikih, sehingga jadilah madhab, jadilah acuan untuk berpendapat terkait dalil ini, maka fikihnya demikian, fikihnya demikian, fikihnya demikian. Ya, jadi yang namanya imam-imam mujtahid mutlak, yang mereka tidak bertaklid, ya, yang namanya tidak bertaklid, mujtahid, mujtahid nggak boleh taklid. Nah, kalau di buku-buku usul fikih, mujtahid itu boleh bertaklid pada permasalahan yang mereka tidak ketahui aja. Ya, namun mereka asalnya nggak boleh bertaklid. Ya, tabarakallahu fikum. Jadi di masa dulu banyak imam-imam mujtahid, namun terbatas yang mazhabnya tersebar karena tadi, ya, pendapat-pendapatnya tidak tersebar. Mata ini ya, mana? Wulida. Wulida sanata arba'in wa ishrina wa mi'atain. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah. Ya, setelah era Syafi'i ya. Wa mata liyaumin baqiya min Syawal. Beliau wafat 2 hari tersisa dari bulan Syawal. Ya, 2 hari tersisa dari bulan Syawal. Yaitu sanata, berarti 2 hari tersisa ya dari bulan Syawal. Tanggal 27 28 atau 28 29. Ya. Sanata Isrina wa salati mi'atin, pada tahun 310 Hijriah. Berarti umur beliau berapa tuh? 76 tambah 10, 86 tahun. Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Wa qawlu an ibn Sufyan, an Sufyan. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Sufyan. Wa dhahir, ad-dhahiru, yang nampaknya di sini, ya, annahu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri. Nah, ini Sufyan Al-Thawri. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Karena ada dua nama ulama yang masyhur dengan Sufyan. Sufyan Al-Thawri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau dilihat di buku-buku Fathul Majid yang telah tertahqiq, ya, dan memang benar kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bahwasanya itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ada enggak ditahqiq di buku antum? Enggak ada. Ya, kalau di buku ana ada. Wa huwa kama qal. Ini seperti bagaimana yang beliau katakan. Ya. Baik. Li anna mimman rawahu anhu Mihran wa huwa la yarwi an ibni Uyainah. Karena di antara yang meriwayatkan asar ini adalah Mihran. Ya. Mihran yaitu Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Nah, apa namanya? Mihran ini enggak pernah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Sufyan Ibnu Uyainah, tapi beliau hanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Berarti ini Sufyan maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Allah alam. Tayyib, barakallahu fik. Nah, Abu Abdullah Al-Kufi, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah Al-Kufi. Siqatun, beliau seorang imam yang siqah. Hafidzun, hafidz, ya, penghafal hadis. Faqihun ahli fikih, imamun, beliau imam. Ya. Abidun, seorang ahli ibadah. Kana mustahidan, nah, beliau mustahid mutlak. Walahu atba'un, beliau juga pengikut, punya pengikut banyak. Yatafaqahuna ala madhabihi, yang mengikuti, yang belajar madhab beliau. Namun lagi-lagi madhabnya tidak tersebar. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak meneruskan pendapat-pendapat beliau sebagaimana murid-murid dari empat imam madhab yang terus berkhidmat menyebarkan madhab guru-guru mereka. Ya, berarti Imam Syafi'i memang punya pahala besar, Imam Ahmad punya pahala besar, imam-imam madhab. Tapi yang punya pahala besar juga siapa? Murid-muridnya itu yang menyambungkan. Ya enggak? Seandainya murid-muridnya itu yang enggak meneruskan, enggak, ya selesai juga. Sama kayak At-Tabari, sama kayak Sufyan Ats-Tsauri, sama kayak Ibnu Uyainah, ya enggak? Enggak ada sekarang madhab. Madhabnya Sufyan Ats-Tsauri kan, siapa yang tahu? Nah, itu ya. Jadi murid-murid itu juga punya andil yang besar. Taib, barakallahu fikum. Banyak para ulama dulu sebenarnya menulis kitab, tidak nulis, tapi hanya menjelaskan. Menjelaskan. Sama muridnya disalin, akhirnya disebarkan bukunya. Semisal, ya, syarah dari Umdatul Ahkamnya Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Daqiq enggak pernah nulis. Cuman beliau menjelaskan hadis-hadis Umdatul Ahkam dicatat, dihafal oleh murid-muridnya. Kemudian dibukukan dan dinisbatkan kepada gurunya. Sama kayak ulama-ulama kita zaman sekarang. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan itu nulis buku aslinya itu enggak banyak. Ya, paling Al-Mulakhas, Mulakhas fil Fiqh dan yang lainnya. Ya, namun tersebar banyak sekali. Tafriq direkam oleh murid-muridnya zaman sekarang. Kalau zaman dulu dihafal. Zaman sekarang direkam kemudian diketik ulang. Sama Syekh Utsaimin juga begitu. Syekh Utsaimin itu kalau nulis cuma dikit. Ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, usul tafsir, ya, apalagi sedikitlah Syekh Utsaimin. Qaidul mustalah. Ya, sisanya yang tersebar adalah sebenarnya tafriq. Ya. Hasil dari rekaman kajian dibukukan, begitu. Nah ini murid punya peranan penting, ya, peranan penting dalam menyebarkan karya guru-gurunya. Jadi muridnya ini pahalanya luar biasa itu. Ya, pahalanya. Tai barakallahu fikum. Mata sanata ihda wasitin wa mi'atin. Beliau wafat pada tahun berapa itu? Ihda wasitin 61 100. Berarti 161 Hijriah. Walau arba'un wasituna sanatan. Beliau berumur berarti berapa? Arba'un wasitun 64 tahun. Baik, ini biografi beliau ada di Taqrib wa Tahdzib dan Asyar, ya. Wa qawlu Ali ibn Mansur dari Ibn Mansur. Wa huwa Ibn Mu'tamir ibn Abdullah As-Sulami, siqatun. Seorang yang siqah, sabtun, yang kokoh. Faqihun ahli fikih. Ya, fa mata sanata 32 wa 100. 32 berarti 132 Hijriah. Wa qawluhu an Mujahidin dari Mujahid. Mujahid ini wa huwa Ibnu Jabrin, Mujahid bin Jabr. Ya. Jabr itu tata cara bacanya gimana? Zaman dulu kan enggak ada titik. Nah, maka diberikan keterangan bil jim al muwahhadah. Dengan jim yang satu titik. Ya, satu titik di bawah. Bukan kha, bukan ha. Abul Hajjaj Al-Makhzumi. Ya. Kunyahnya Abul Hajjaj Al-Makhzumi. Maulahum al-Makki. Thiqatun. Imamun fit tafsir, imam tafsir. Akhadahu an Ibnu Abbas. Beliau mengambil ilmu dari Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas. Wa ghairi dan yang lainnya. Bahkan beliau dilahirkan dalam keadaan buta. Ya. Beliau belajar tafsir kepada Ibnu Abbas. Mata sanata 40 wa mi'atin. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Kalau Yahya Al-Qahtanu, Al-Qattanu, kata Yahya Al-Qattan, ya. Ini dikatakan oleh Yahya Al-Qattan. Wa qala Ibnu Hibban, Ibnu Hibban mengatakan mata sanata isnain wa au salasin au salasin wa mi'atin. Berarti berapa tuh? Ya. 102 atau 103 Hijriah. Wa huwa sajidun, dalam keadaan beliau sedang sujud. Masyaallah. Ulida sanata 21 fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Taibarakallahu fik. Wa qawluhu kana yaluttu lahu masawiqa. Nah, perkataan Mujahid, alat itu adalah orang yang suka mengadon, ya, adonan tepung untuk dijadikan roti, lahum, diberikan kepada mereka jamaah haji. Famata, dia mati, fa'akafu ala qabrih. Mereka pun i'tikaf di kuburannya, ibadah di situ. Ya, fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, Mujahid mengatakan fayud'imu man yamurru minan nas. Dia pun memberikan makan kepada orang-orang yang lewat. Falamma mata, ketika dia mati, abadu, well, mereka, orang-orang pun beribadah kepadanya. Wa qalu huwallad, mereka mengatakan inilah Allad, jadi berhala. Ya, rawahu Sa'id ibn Mansur. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Wa munasabatuhu litarjamah, apa korelasi hadis ini dengan, ya, pembabab di sini, yaitu annahum ghalau fihi li salahihi hatta abadu wa sara qabruhu wasanan min awsanin musyrikin, bahwa mereka gulu berlebih-lebihan terhadap si Allat ini karena kesolehannya, akhirnya sampai mereka beribadah padanya dan jadilah kuburannya sebagai berhala dari berhala-berhala kaum musyrikin yang diibadahi. Naam. Ya dan dilah. Ayat apa tuh? Baca lagi, enggak apa-apa. Qauluhu wa kadza qala Abu al-Jauza'i huwa Aus bin Abdullah ar-Rabi'i bi fathir ra'i wal ba'i. Mata sanata 83. Qala al-Bukhari hadatsana Muslimun wa huwa ibnu Ibrahim hadatsana Abdul Ashhabi hadatsana Abdul Jauza'i an Ibn Abbasin qala kana latu rajulan yalutu sawiqal hajji. Qala Ibnu Khuzaimah wa kadza al-Uzza wa kanat shajaratan 'alayha bina'un wa astarun binakhlatin baina Makkah wa Thaif binakhlata binakh oh binakhlata baina Makkah wa Thaif wa Thaifi kanat Quraisyun kan Quraisyu yu'adzimunaha Quraisyun munsharib kanat Quraisyu Quraisyun yu'adzimunaha kama qala Abu Sufyana yauma Uhudin lana al-Uzza wa la'uzza lakum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil quburi wal muttakhidhina 'alayha al-masajida was-suruja. Rawahu ahlus sunani. Syarhun. Qultu wa fil babi hadithu Abi Hurairah wa hadithu Hasan ibn Thabitin. Fa amma hadithu Abi Hurairah farawahu Ahmadu wa Tirmidhi wa sahahahu wa hadithu Hassan wa hadithu Hassani akhrajahu Hassana akhrajahu Ibnu Majah min riwayati Abdurrahman ibn Hassana ibn Thabitin an abihi qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil quburi wa hadithu Ibnu Abbasin hadha fi isnadihi Abu Salihin Maula Ummi Hani'in. Waqad da'afahu ba'duhum wa wathaqahu ba'duhum. Nah itu da'afahu berarti ditakdiyah. Wa wathaqahu ba'duhum. Terus wathaqahu ba'duhum. Qala Ali ibn al-Madini an Yahya al-Qattani lam ara ahadan min ashabina taraka aba salihin maula ummi hani'in wa ma sami'tu ahadan minan nasi yaqulu fihi syai'an wa lam yatrukhu syu'batan syu'batu fa'il dari yatruk wa lam yatrukhu syu'batun syu'batu ghairu munsharif syu'bah sering-sering terbalik terus wala zaidatun zaidatu sama zaidah juga. Oh, Zaidah ini nama orang. Nama orang. Udah jadi alamiah berarti. Wala Abdullah bin Utsman. Wa qala Ibnu Muayyanin. Ma'inin. Oh, wa qala Ibnu Ma'inin laisa bihi ba'sun. Wa li hadza akhrajahu Ibnu As-Sakani fi sahihihi. Ada alif. Di antum ada alifnya. Sahahahu. Fi sahahihi berarti. Fi sahahihi. Intaha minadzahabi al-Ibrizi. Anil hafizi al-Mizzi. Tayyib barakallahu fiik. Ya. Qala al-musannif an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala ala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur. Nah, zairat. Ya. Perhatikan di sini, zairat. Ya. Yang dimaksud di sini zairat berarti para peziarah wanita ya. Para peziarah wanita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kata Ibnu Abbas zairat para peziarah wanita. Dilaknat berarti ibaat wa tart. An rahmatillah, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Ya, kalau Rasulullah melaknat berarti ya dicela. Ya. Baik. Wal muttakhidina 'alaiha masajida wasuruja. Dan yang menjadikan di atas kuburan-kuburan tadi masjid, maudi' lil ibadah. Tempat ibadah. Walaupun enggak ada bangunannya. Dan dijadikan di atas kuburan-kuburan tadi as-suruj. Ya, yang dimaksud suruj adalah al-inarah. Ya, pelita, lampu, bijami anwa'iha, dengan segala jenis-jenisnya di sini. Ya. Baik, jadi tiga yang dilaknat di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nisa allati yazurna al-qubura az-zairat. Wanita yang menziarahi kubur. Ya, kenapa sih? Karena wanita itu lemah. Kontrol emosinya kurang. Nanti akan menghantarkan kepada kesedihan yang mendalam. Ya, berkabung dia. Ya, dan akhirnya nanti niyahah, meratap yang dilarang, meratap mayit. Banyak wanita yang di kuburan lihat bapaknya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal, pingsan di kuburan. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, yang kedua tadi apa? Yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Walaupun tidak ada bangunannya. Ya, karena nanti akan menghantarkan kepada peribadatan kepada penghuni kuburan ini. Yang ketiga tadi apa? Ya, yang menjadikan di atas kuburan as-suruj, maksudnya mus'ilina. Ya, yang menyalakan surut lampu. Ya, apakah pakai pelita, petromak atau lampu kelap-kelip, ya, yang zaman sekarang pakai listrik. Ya. Kenapa? Karena menyia-nyiakan harta tanpa ada faedah. Juga ini akan menghantarkan kepada pengagungan kepada kuburan tadi. Ya. Dan ini menyerupai, ini tasyabbuh terhadap para ubadul kubur, terhadap berhala mereka yang berupa kuburan. Taibarakallahu fikum. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, syarhu qultu fil bab hadisun hadisu Abi Hurairah. Di dalam bab ini juga terdapat hadis Abu Hurairah dan hadis Hasan ibn Sabit. Fa amma hadisu Abi Hurairah, adapun hadis Abu Hurairah, ya, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ya, wasah wa Tirmizi wasahhahahu. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Ah, ada riwayat Abu Hurairah, ya. Lafadznya itu disebutkan banyak itu. Sampai-sampai juga ada hadis Ibnu Abbas, lu'ina zuwaratul kubur. Para wanita yang zuwarat, ya. Beda ya zairat dengan zuwarat. Kalau zuwarat yang gemar melakukan ziarah. Kalau dalam hadis ini wanita yang ziarah, mau gemar kek mau enggak kek. Ya, mau gemar kek mau enggak kek, pokoknya apa namanya? Dilaknat. Dilaknat. Taibarakallahu fikum. Maka kalau ada ulama yang mengatakan boleh karena yang dilarang ialah zuwarat. Yang gemar tukang ziarah kubur. Ada ulama yang melarang secara mutlak karena hadis ini. Ya. Ya, hadis ini. Ya. Hadis dari hadis siapa ini? Dari Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Zairat, mau yang gemar kek, mau yang sesekali kek. Nah, itu. Ya. Dari Ibnu Abbas yang lainnya juga disebutkan lu'ina zuwaratul kubur, zuwarat. Zuwarat ya sigah mubalaghah. Berarti yang tukang, ya. Gemar tukang ziarah. Kemudian juga terdapat hadis Hasan dikeluarkan oleh Ibnu Majah min riwayati Abdurrahman ibn Hasan, dari riwayat Abdurrahman bin Hasan ibn Sabit an abihi, dari bapaknya. Qala la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang gemar tukang ziarah kubur. Nah. Ya. Baik. Zuwarat dengan didomahkan zai. Kata Imam Suyuti maknanya apa, ya? Zuwarat maknanya apa namanya? Jamak dari zuwarah. Di makna zairah sama juga kata Suyuti, itu bukan sigah mubalaghah. Memang jamak dari zairah. Zairah, ya. Zairah sinonimnya zuwarah. Zuwarah. Sama-sama dilaknat. Wa hadis Ibnu Abbas, ini hadis Ibnu Abbas, hada yang ini fi isnadihi, di dalam sanadnya terdapat Abu Saleh maula Ummu Hani. Wa qad dha'afahu ba'duhum, sebagian ulama mendhaifkannya, wa wasaqahu ba'duhum, sebagian ulama yang lain mensikohkannya. Kata Ali bin Madini an Yahya al-Qahtan, lam ara ahadan min ashabina, kami tidak pernah melihat dari kalangan ulama-ulama kami taraka Abu Saleh, yang meninggalkan Abu Saleh, artinya yang mendhaifkan Abu Saleh maula Ummu Hani. Wa ma sami'tu ahadan min an-nas yaqulu fihi syai'an, aku pun tidak pernah mendengar ulama seorang pun yang berucap komentar miring tentang Abu Saleh ini. Walam yatrukuhu Syu'bah wala Zaidah wala Abdullah ibn Utsman. Syu'bah, Zaidah, Abdullah bin Utsman tidak meninggalkannya, artinya tetap memakai hadisnya. Qala Ibnu Ma'in, kata Ibnu Ma'in, laisa bihi ba'sun, enggak apa-apa. Ya. Walihada akhrajahu Ibnu Sakkan. Ibnu Sakkan. Oleh karena itu Ibnu Sakkan meriwayatkan, ya, mengeluarkan hadisnya dalam sahihnya. Intaha. Ya. Min Adz-Dzahab Al-Ibris. Ya, kelar, ini selesai kutipan dari kitab Adz-Dzahab Al-Ibris dari Al-Hafidz Al-Mizzi. Ya. Taib. Ini Adz-Dzahab Al-Ibris dikarang oleh Muhammad bin Khalil At-Tawabilisi. Ya. Nama kitabnya panjang itu. Adz-Dzahab Al-Ibris Syarah Al-Mu'jam Al-Wajiz min Ahaditsi Rasul Al-Aziz, itu nama kitabnya. Taib. Qala Syekhul Islam, wa qad jaa'a 'ani Nabi, telah terdapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqain, dari dua jalan. Fa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zuwarat, wanita yang gemar ya, berziarah kubur. Walaupun kata Al-Imam Asy-Syuti zuwarat itu bukan sigha mubalaghah, dia jamak dari zuwarah, dia jamak muannats salim dari zuwarah. Nah, zuwarah sendiri maknanya zairah, gitu. Zairah, paham gak sini? Ya. Taib. Wa dzakara ibnu ya dzakara hadis Ibnu Abbasin qala, kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas dan beliau mengatakan, ya, Ibn Abbas, apa namanya, dikatakan oleh Ibn Taimiyah, wa rijalu hada laisa rijalu hada, para perawi hadis yang ini, hadisnya Abu Saleh, itu bukanlah para perawinya hadisnya Abu Hurairah ini. Kan yang diriwayatkan Abu Saleh ini hadisnya Ibn Abbas, para perawinya beda dengan perawinya Ibn Abbas. Ya. Falam ya'khudhu ahaduhuma anil akhar. Ya, salah satu perawi yang di sini enggak mengambil riwayat yang sana, gitu. Perawinya Ibnu Abbas beda dengan perawinya Abu Hurairah. Walaisa minal fil isnadain man yuttaham bil kadzibi. Dan tidak terdapat di dua sanad tadi, hadis Ibnu Abbas maupun hadis apa namanya? Abu Hurairah, ada perawi yang yuttaham bil kadzib, yang tertuduh dengan dusta, yang dijarah dengan muttaham bil kadzib. Ya, wa mislu hadza hujjatun, yang kayak begini, hadis yang semisal ini adalah hujjah bila raibin, tanpa ada keraguan. Wa hadza min ajwadil hasan alladhi syaratahu At-Tirmidzi. Ini adalah di antara hadis hasan yang paling cakep, yang paling baik, yang paling jayyid. Ya. Ajwad, dia isim takdir dari jayyid. Bukan ajiyat, ya. Ya. Bukan ajiyat, walaupun dia jayyid. Ya. Walaupun dia jayyid, sama-sama huruf ilah dipinjam waw. Ya. Sebagian orang ajiyat. Ya. Tapi yang benar ajwad. Ya. Taib. Alladzi syaratahu At-Tirmidzi, yang dipersyaratkan Imam Tirmidzi. Wa innahu, maka Imam Tirmidzi ja'alal hasan, menjadikan, kalau Imam Tirmidzi menyebutkan hadis hasan, itu adalah ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fihi muttahamun wa lam yakun syadzan. Ialah hadis yang jalannya itu banyak dan tidak terdapat di perawinya ada rawi yang muttaham bil kadzib, dan hadis tersebut juga tidak syadz. Apa itu syadz? Mukhalafatu thiqah. Ya, perawi yang thiqah menyelisihi perawi yang lebih thiqah dari dia atau yang lebih banyak kesiqahannya. Ya. Aib mukhalifan lima sabata binakli sikhat. Ya, tidak terdapat di perawinya ada rawi yang syad, yaitu menyelisihi ya, yang telah sabit, yang telah sahih dengan riwayat-riwayatnya para perawi yang sikhat. Wa hadzal hadisu ta'addadat turuquhu wa laysa fiha muttahamun wa la khalafahu ahadun minas thiqat. Hadis ini riwayatnya banyak, jalannya banyak, tidak ada perawi yang muttaham bil kadzib, yang tertuduh berdusta, ya. Dan tidak ada seorang pun thiqah yang menyelisihinya. Nah, berarti telah terpenuhi syaratnya Imam Tirmizi sebagai hadis hasan. Kalau hadis hasan sahih itu riwayat mustalah lagi Imam Tirmizi itu ya. Mustalah Imam Tirmizi lagi. Hadza law kana an sahibin wahidin. Ini andai ya, asumsikanlah kalau ini cuma dari jalan satu sahabat. Ya, hadis ini dilaknatnya wanita yang ziarah kubur. Ternyata ada dua kan? Bukan cuma Ibnu Abbas, tapi juga ada lagi Abu Hurairah. Fa kaifa idza kana hadza rawahu an sahibin wadaka an akhar, gimana coba kalau hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat dan yang satu yang lain diriwayatkan oleh sahabat yang lain, maknanya sama. Fa hadza kulluhu yubayyinu annal haditsa fil asli ma'rufun, maka ini menjelaskan hadis ini asalnya adalah memang dikenal. Walladzi rakhasu fi ziyarati, ya, maka para ulama yang orang-orang yang memberikan rukhsah, keringanan akan kebolehannya wanita berziarah kekuburan, i'tamadu ala ma ruya an Aisyah. Pasti mereka itu cuma bertumpu kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha zarat qabra akhiha Abdurrahman. Bahwa beliau pernah berziarah ke kuburan saudaranya, ya, abangnya Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Wa qalat law syahidtuka mazurtuka. Aisyah mengatakan seandainya aku menyaksikan ketika engkau wafat, aku enggak akan berziarah kepada engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak di dalam Al-Musannaf. Ya, Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan hadis ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bahkan kata Imam Tirmidzi ini sesuai dengan syarat dua imam, ya, dua kitab, dua imam di dalam dua kitabnya. Ala syarti sahihain. Ya. Tapi barakallahu fikum. Namun ini dari jalan Ibnu Jurayh, ya, dari Abi Mulaikah, ya. Nah, Ibnu Jurayh tidak secara sorohah menyebutkan hadis ini, ya. Tapi barakallahu fikum. Ala kullin, hadis ini anggaplah hab, ya, diterima makbul, tidak menjadi landasan wanita itu diperkenankan berziarah. Ingat ya tadi hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Abbas. Ya, kalau kita berpegang pada hadis Abu Hurairah yang lah, apa yang tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melaknat zuwarat al-qubur, zuwaratil qabr. Zuwarat itu kata Asyuti bukan bermakna sigha mubalaghah, tapi dia adalah jamak dari zuwarah. Nah, zuwarah maknanya zairah. Berarti sama dong dengan hadis tadi. Hadis Ibn Abbas ini, ya, la'ana Rasulullah SAW zairatil qabr, wanita yang berziarah kepada kubur, bukan bermakna sigomu balagoh, tukang ziarah kubur. Kalau kata Asyuti, zuwarat itu jamak dari zuwarah. Zuwarah maknanya zairah. Nah, itu ya. Saya dulu mengira hadis ini, hadis Ibn Abbas, apa ada pengecualian dengan hadis Abu Hurairah zuwarat gitu, zuwarat bermakna sigha mubalaghah, tapi ternyata setelah dapat keterangan dari Asyuti, oh enggak, zuwarat itu jamak dari zuwarah. Zuwarah maknanya zairah, ya, berarti bukan sigha mubalaghah, ya, bukan sigha mubalaghah. Taib barakallahu fik. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, annaha zarat qabra akhiha Abdurrahman wa qalat law shahidtuka ma zurtuka wa hadha yadullu ala anna ziyarata laysat mustahabban lin nisa. Justru hadis ini, riwayat asar ini, riwayat Aisyah ini, ya, justru menunjukkan bahwasanya ziarahnya kuburnya wanita itu enggak mustahabbah, enggak dianjurkan. Kama tustahabbu lirrijali, sebagaimana dianjurkannya bagi para pria. Id law kana kadzalik, karena kalau seandainya ya, ziarah kubur dianjurkan bagi wanita, lastahabbat ziyaratahu, tentulah Aisyah akan memustahabkan berziarah kubur. Ya, sawa'un syahidat hu amla. Apakah Aisyah sudah menyaksikan pemakaman saudaranya? Apa? Sudah menyaksikan wafatnya saudaranya Abu Abdurrahman ataupun enggak? Ya, ataupun enggak. Ini dikatakan oleh Ibn Taymiyah di Majmu' al-Fatawa. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fa'ala hadza fala hujjata liman fihi liman qala bi rukhsati. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka berdasarkan hal ini enggak ada hujjah, enggak ada argumentasi yang kuat bagi orang terkait hadis Aisyah ini, bagi orang yang memberikan rukhsah keringanan bagi wanita. Ya. Nah, Syekh Al-Qarawi di Al-Jadid itu menjelaskan ya pandangannya. Kenapa wanita ini kok enggak boleh gitu ya? Ya. Wa dzalika lima fihinna min adz-dzafi. Ya, karena wanita ini ada kelemahan. Kelemahan emosi, kontrol jiwanya kurang, al-mu'addi ila jazaihinna, yang akan menghantarkan kepada kesedihan yang mendalam mereka. Wa nadbihinna, ya, dan berkabungnya mereka dengan berkabung yang duka cita yang luar biasa. Wa niyahatihinna alal mayiti, dan akhirnya niyahah. Ya. Niyahah yaitu meratap, an-nahiha alal mayit, makanya disebutkan dalam hadis niyahah, kan ada hadis itu. An-naihah alal mayit, ya, wanita yang meratap gitu. Ya. Kenapa wanita an-naihah pakai mu'annas? Karena yang dominannya yang meratap itu adalah wanita sejak zaman jahiliyah. Ya, enggak kuat dia pingsan di kuburan. Selain itu juga mengundang fitnah kalau dia datang ke kuburan. Ya, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wa hadza siyaqu li hadisi Aisyah, ya. Dan redaksi hadis Aisyah ini rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min riwayat Abdullah bin Abi Mulaikah anha, ya, dari riwayat Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah, wa huwa yukhalifu siyaqa al-Asram an Abdullah bin Abi Mulaikah. Nah, riwayat ini ternyata menyelisihi redaksi Asram dari Abdullah bin Abi Mulaikah aidan juga, anna Aisyata, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Bahwasanya Aisyah pernah kembali pulang suatu, pada suatu hari dari tempat pemakaman, faqultulaha. Maka kata Asram, ya. Dari Abdullah bin Mulaikah, niriwayat Asram, aku mengatakan pada Aisyah, ya ummul mukminin, alaisa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur, wahai ummul mukminin. Bukankah Rasulullah SAW telah melarang kita untuk ziarah kubur? Qalat, kata Aisyah, na'am. Nahan ziaratil kubur summa amara bi ziaratiha. Iya, Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur, kemudian beliau merintahkan untuk menziarahinya. Ingatkah hadis kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah, karena itu mengingat kematian, mengingat akhirat. Ya, fa ajaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab. Nah, ini penting nih. An hadza, terkait hal ini. Ya, riwayat Asram ini dari Abu Mulaikah ini. Ya. Qala wala hujjata fi hadisi Aisyah. Aisyata. Tidak ada, ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada hujjah bagi orang yang mau melegalkan ziarah kubur bagi wanita dalam hadis Aisyah ini. Fa innal muhtajja 'alaiha ihtajja bin nahyi al-an. Karena orang yang berargumentasi dengan hadis Aisyah ini boleh wanita ziarah kubur, dia cuma berdalil dengan larangan umum. Ya, yang tadi kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha gitu kan. Ya. Taib. Fadafa'at dzalika bi anna nahya mansukhun. Maka Aisyah pun menyanggah ya larangan tadi, bahwa larangan ziarah kubur itu sudah mansukh. Ya, sudah mansukh, betul itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Walam yadhkur laha al-muhtaju an-nahya al-khassa bin-nisa'i alladhi fihi la'nuhunna ala ziyarati. Namun orang yang berargumentasi dengan hadis Aisyah ini, mereka kok enggak menyebutkan, ya, menyebutkan larangan yang khusus terkait wanita yang berziarah. Bahkan larangan itu terdapat laknat untuk para wanita yang apa namanya berziarah kubur. Yubayyin dzalika qauluha, ya, yang ini dijelaskan oleh perkataan Aisyah sendiri, qad amara bi ziyaratiha. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menziarahinya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Zuruha itu kan fil amr, ya. Nah, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Nah, kata Ibnu Taimiyah, fa hadza yubayyinu am annahu amara biha amran yaqtadi al-istihbaba. Wal istihbabu innama huwa sabitun lirijali khassatan. Tuh, lihat, perhatikan. Nah, maka ini menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam amara biha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi, Bapak memerintahkan untuk berziarah kubur amron dengan sebuah perintah yaqtadi al-istihbaba, yang hanya menunjukkan makna istihbab, bukan wajib. Fazuruha, maka ziarilah. Kita enggak wajib ziarah kubur gitu, hanya dianjurkan. Kenapa? Karena mengingat kematian atau mengingat akhirat. Wal istihbab, dan istihbab anjuran ini, hu innama huwa sabitun lirijali khosotan, itu hanya, ya, diperkenankan bagi para pria saja. Paham sini, ya? Ya. Walau kanat ta'taqidu anna nisa'a ma'muratin bi ziyaratil qubur lakanat taf'alu dhalika kama yaf'aluhu ar-rijalu wa lam taqul li akhiha lama zurtuka. Ya. Tai barakallahu fikum. Walau kanat ta'taqidu. Siapa fa'il dari ta'taqidu ini siapa? Anda apa gimana? Kalau Anda meyakini, bukan. Ta'nya itu ta' mudhara'ah untuk mu'annas. Nah, tak mudara untuk mu'annas. Berarti siapa fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu hiya. Hiyanya kembali ke siapa? Aisyah. Walau kanat. Itu kan ada kanatnya tuh. Nah. Seandainya Aisyah tak takidu, makanya tak takidu itu fi mahali nasbin khobar kanat. Seandainya beliau meyakini, Aisyah meyakini, bahwasanya wanita juga makmuratin. Ya. Ya. Anna nisa, ya, makmurat, irobnya apa enaknya nih? Anna nisa makmurat, khobar anna, ya? Makmuratun berarti, bukan makmuratin. Walau kanat tak takidu anna nisa makmuratun bi ziyaratil kubur, ya. Seandainya Aisyah juga meyakini bahwa wanita juga diperintahkan untuk ziarah kubur, lakanat taf'alu dhalika, tentu Aisyah tidak akan melakukan demikian. Kama yaf'aluhu ar-rijal, sebagaimana yang dilakukan oleh para pria. Walam yakuli akhiha, tentu beliau tidak mengatakan pada saudaranya. Kan Aisyah mengatakan tadi apa? Ketika Aisyah ziarah kubur ke Abdurrahman, lau syahidtuka lamazurtuka. Seandainya aku menyaksikan kau wafat, aku tidak akan ziarah padang, aku tidak akan menziarahimu. Ya. Nah, tentu Aisyah tidak akan mengatakan lamazurtuka. Aku tidak akan berziarah kepadamu. Tapi ada illah, ada sebab yang menyebabkan Aisyah mau ziarah kubur. Kenapa? Karena dia tidak sempat menyaksikan waktu Abdurrahman saudaranya wafat. Terus Aisyah ngapain? Doain di situ. Karena tujuan ziarah kubur dua. Doain si mayit dan mengingat kematian. Satu lagi, sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah melakukan terhadap seorang ibu yang wafat, yang suka bersihin masjid Nabi. Mensolati. Kalau enggak sempat mensolati jamaah apa? Wanita mayit tadi. Kita datang ke kuburannya, sholat di situ. Emang boleh sholat jenazah di kuburan? Boleh. Bukannya enggak boleh sholat di kuburan. Yang enggak boleh itu sholat yang ada ruku dan sujud. Nah, sholat jenazah kan enggak ada ruku dan sujud. Menghadap kiblat. Taibarakallahu fikum. Wala'nu sharihun fi tahrim. Sedangkan laknat ini jelas ini, sharih. Ah, menunjukkan pengharaman. Wal khitab bil izni fi qauliha fazuruha fi qaulihi fazura. Sedangkan, ya, sabda Nabi yang mengizinkan ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah, lam yatanawal an-nisaa. Itu enggak mencakup wanita. Falam yadkhulna fil hukmi an-nasikh. Para wanita enggak masuk di sini di hukum an-nasikh. Hadis yang menasakh, menghapus larangan ziarah kubur. Ya, nah Ibnu Taimiyah memberikan ya, kaidah penting ini. Wal amu, ya, perhatikan. Ini idza urifat kaidah apa namanya? Sesuatu yang umum, larangan kan dulu umum tuh. Ya, idza urifa apabila dia diketahui annahu ba'dal khas, bahwa dia hadir setelah yang khusus, lam yakun nasikhan. Ya. Kan lafadz Nabi apa? Kuntu nahaitukum. Aku dulu melarang kalian, kalian para pria berziarah kubur. Ini umum. Ya. Kemudian jika dia hadir setelah yang khusus, lam yakun nasikhan. Dia kemudian fazuruha, fazuruha, perintah Nabi kepada para jamaah pria. Benar ziarahnya itu enggak, maka dia tidak menjadi nasikh lahu, tidak menjadi penghapus indal jumhuril ulama, menurut jumhur ulama. Lafaz yang umum bila diketahui terjadi setelah lafaz yang khusus menurut jumhur ulama tidak dapat menasakh hukum khusus. Ya, hukum khusus. Demikian menurut pendapat wa huwa mazhab Syafi'i wa Ahmad, Imam Ahmad fi Asy'ar dalam yang riwayat yang paling masyhur dari dua riwayat beliau, wa huwa ma'rufun inda ashabi, dan ini ma'ruf menurut para ulama pengikut beliau. Fa kaifa idza lam yu'lam anna hadza al-amma ba'dal khas. Ya, terus gimana coba bila tidak diketahui ya, lam yu'lam, tidak diketahui bahwa lafaz umum tersebut terjadi setelah lafaz khusus. It qad yakunu qauluhu la'ana Rasulullah, la'ana Allah zuwaratul kubur. Ya. Ya, sebab bisa jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melaknat wanita-wanita yang menziari kuburan ba'da iznihi lirijal. Itu terjadi setelah Nabi mengizinkan para pria berziarah kubur. Ya. Bismi ziarah ya dulu ala anna dhalika qad annahu qaranahu bil muttakhidina 'alaiha al masajid wasuraj wasuruj. Ya. Maka indikasi ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah menggandengkan qaranahu hal ini dengan orang-orang yang membangun tempat-tempat ibadah dan penerangan lampu di atas kuburan. Berarti larangan ini pun Allah melaknat zuwarat para wanita yang berziarah kubur itu setelah Rasulullah SAW bersabda kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Ya. Ya. Wassahih, mana lagi tadi? Wa ma'lumun anna ittikhadhal masajid wasuruj al-manhi anhu muhkamun. Ya. Dan setelah diketahui bahwasanya menjadikan tempat-tempat ibadah di atas kuburan, menjadikan lampu-lampu penerang di kuburan itu ya, larangannya manhiun anhu, larangannya itu muhkam, muhkam. Termasuk muhkamat jelas, enggak butuh-butuh takwil lagi. Bukan mutasyabihat. Kama dalat alaihi al-ahadisu as-sahihatu, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis-hadis yang sahih. Wa kadzalika al-akhir, demikian pula yang lainnya. Wa sahih anna nisa lam yadkhulna fil idni fi ziyaratul qubur li'iddati aujuhin. Maka pendapat yang sahih, para wanita itu tidak masuk ke dalam izin ziarah kubur yang kata Nabi fazuruha. Li'iddati aujuhin, karena berbagai aspek. Ahaduha anna qawlahu, salah satunya sabda Nabi fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazura, maka ziarahilah. Itu sighatut tadzkirin, itu kan fi'il amr ya, fi'il amr fazuruha. Apa sih fa'il dari fi'il amr fazuruha? Apa fa'il sini bawa kila? Wow jamaah, kok antum wow jamaah untuk lidzukur, untuk para pria ya, kok antum sigo tetat. Kalau antum kalau ngirap gimana? Fazuruha. Masa antum itu fazuruha, zuru filamar ya. Ya, taib. Mabni ala dam litisalihi waw jamaah. Ya, litisali bi wawil jamaah. Ya. Sigo tadzkirin itu redaksinya yang diperuntukkan untuk tadzkir laki-laki. Ya, kalian antum bolehlah Abu Akila. Wa inna ma yatanawalu an-nisa aidan ala sabili taghlib. Nah, dia bisa mencakup wanita juga, ya. Namun ala sabili taghlib. Ya. dominannya demikian. Lakin hadza fihi qaulan. Namun dalam hal ini terdapat dua pendapat. Qila innahu yahtaju ila dalilin munfasilin. Ya. Ini memerlukan dalil tersendiri yang lebih khusus yang memisahkan. Wa hina idzin fayahtaju tanawulu dzalika an-nisa ila dalilin munfasilin. Ya. Naam. Nah, kalau kita, maka membutuhkan juga ya, kalau ini wanita juga masuk ke sini juga butuh dalil yang munfasil. Ya. Yang merinci. Ya. Sedangkan yang merinci justru larangan dua hadis tadi. Zairat, lafaz zairat, satu lagi lafaz zuwarat. Nah, hadis Aisyah, hadis Ibn Abbas dan hadis ya Abu Hurairah. Wakila. Nah, ada juga yang mengatakan ya. Sebelum saya ini saya bacain dulu penjelasan di Qarawi di Al-Jadid ya. Al-jam'u baina hadzal hadis wa baina qawlihi kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fa ala fazuruha an hadis hadis al-bab khasun bihin binahyin nisa wal hadis al-akhir amun wal khas muqaddam ala al-am. Itu ya keterangan dari Syekh Al-Qarawi. Hadis ini khusus larangannya bagi wanita. Sedangkan hadis yang tadi fazuruha itu ya umum, maka khas muqaddam ala al-am. Yang namanya khusus didahulukan daripada yang umum. Berarti walhasil wanita dilarang. Ya, barakallahu fikum. Wakila innahu yuhtamal. Nah, ada yang mengatakan hadis ini muhtamal. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Ala dzalika indal itlaq. Ya. Hadis di atas apa mas namanya? Masih ada kemungkinan yang demikian secara mutlak. Wa ala hadza maka berdasarkan ini fa yakunu dukhulun nisa bi tahriqil umum ad-dha'if. Ya. Kaum wanita masuk ke dalam golongan yang diizinkan untuk ziarah kubur fazuruha itu berdasarkan keumuman mutlak yang keumumannya adalah lemah. Wal am la yu'aridu al adillata al khassata. Ini menurut para ulama, bahkan jumhur ulama, lafadz-lafadz yang umum itu tidak bisa ya mengalahkan menyanggah dalil-dalil yang khusus. Wala yansukhuha indal jumhur. Bahkan enggak bisa menasakh yang khusus menurut jumhur. Walau kana nisa udakhilatin fi hadzal khitab, seandainya wanita masuk ke dalam hadis Nabi fazuruha, maka ziarilah lastuhibba lahunna ziyaratal quburi. Ya. Tentulah ya. Ya. Tentulah mereka dianjurkan untuk berziarah kubur. Ya. Wa ma alimna ahadan minal a'immati, dan kita tidak ketahui ada seorang pun dari kalangan para imam istahabba lahunna ziyaratal kubur. Ada yang menganjurkan wanita ziarah kubur. Ayo, ziarahilah. Enggak ada para imam. Ya. Walakin wala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidina yakhrujna ila ziyaratil kubur. Demikian pula ya, tidak ada wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun khulafaur rasyidin yang mereka keluar untuk ziarah kubur, keluar rumah. Wa minha, aspek yang kedua. Panjang ini ya. Cukup apa lanjut? Mas Yudi? Hah? Cukup deh ya. Lanjut lagi nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.